Wal makola tu sadi satu kok analien karo mawa wa aja ana hukal mante sapane wong jam angu bola sapa man sita ta khisalen enam hal. Lam ya tak mung ninggal sapa man lam ya truk mung tegese ora ninggal sapa man di jannati bareng swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia ndak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anannari mahruman. Lan ora sangin rokok mahruban ing kon mlayu. Dadi gampangane orang yang melakukan enam hal ini, dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai enam iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa magholiku nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan enam hal ini, berarti kowe untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Jadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe. Mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hibat Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtuwa misteri. Dan dawe Sayyidina Ali ada enam hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah, pas kowe lewat itu kita bukaan kabeh, itu bahaya, kenapa? Bahaya. Ya, jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghalikun nar, apa? Mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti lewat neraka, Mas. Rumang samu swarga gak lewat neraka, lewat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan itu. Baik. Yang kena tak kok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghalikun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafa Allah. Ngerti sapa wong Allah wa taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan sak temne apa khaliku sing gawe ndekne wa raziku lan sumaringi rezeki ndekne wa muhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'aluk mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Aja rame ning duit, ATM eling apa iku. Eling wae eling apa. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah, resiko ini wah. Sausir roh pengiran fa'ato'a mengkono ati sopa wong hu'ing Allah fa'wa fa'kohu mengkono nyocoki sopa wong hu'ing Allah fi awa mirihin dan bira-bira perintah Allah. Yes, kenal Allah dengan semestinya kemudian mentoati Allah. Nomor loro wa'arofa lan kenal sopa wong asyaitona ing setan. Ngerti bi anahu klan saat temani setan aduhu musuhi wong fa'asohu mengkono durakani sopa wong hu'ing setan ay khalafa. Teksi nyulayani sopa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Orang kenal malah terus akrab iku ke. Wa arafa lan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anna lan satemene akhirat darul baqa omah keabadian fatola ba. Mongko golek iso sapa wong hak ing akhirat bisti dadi zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafa lan ngerti sapa wong adunya ing donya bi anna lan satemene donya fani atun rusak. Wa anna lan satemene donya darul mamari mo omah nguliwatan tok. Mengerti nak donya mo liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya ay tarokat sing buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhud lan ora ngalap sapa wong minangka sanging donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafa lan ngerti sapa wong al haqa ing hak ayi sawab ati sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba mung anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafa lan ngerti sapa wong al batil lan barang batil ai ghaira sahihi tese barang sura bener fajtana ba mongko ngedi sapa wong ing batil walam ya'mal hulan ora ngamal sapa wong ing batil ya iku cekeli ya punya enam hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup mun niku kudu yakin anul yakin kula lah nggih kepingin kula swoke pas liwat tuh pas tutup ya jugeman ki liwat pas apa misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal makola tu sabiatu te makala kangkaping pitu iku kola dawe sopa aliyun karma wa wajah iku ngene kola aliyun karma wajah wa finus khotin wa kola Umar radhiyallahu anhu.

kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsi katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semeneng. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama, semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Ngene wae apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono anak-anak. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul nek eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan nek mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan.